Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika membaca surat At-Tur surat ke-52 sampai ayat yang ke-7. Inna 'adaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya siksa Tuhan pasti akan terjadi. Dia menangis dan meraung-raung sampai-sampai jatuh sakit dan dijenguk oleh para sahabat.